Yang juga buat para ibu-ibu, juga buat para sahabatku semuanya SMP Indonesia baru nyoba laba di sini. Kali ini semoga teman yang kedua yuk. Kita goyang lagi Miang Community nyoba laba. Hitam membayangi mereka yang mencekam begitu menyeramkan. Hidup cinta tak mencapai tujuan, kandas karam di tengah perjalanan. Oh, kasihan. Terima kasih Mas Mother Sun New Palapa. Memecah mereka, membakar jalan sekejap neraka. Cinta seketika membawa derita, akhir pertemuan. Terima kasih, Bang.